إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita seluruh kaum mukminin agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur. Jadilah kalian seperti mereka orang-orang yang jujur. Siapakah mereka? Mereka itulah para sahabat radhiyallahu anhum, muhajirin dan ansar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengaku beriman, maka Allah akan uji kita sebagai bukti benarkah iman kita ataukah sekedar pengakuan tapi ternyata tiada buktinya. Allah katakan dalam suratul Ankabut, ahasiban nas ayyutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apa engkau mengira wahai manusia, engkau mengaku aku beriman, kemudian Allah tidak menguji kalian. Laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wala ya'lamanna alkadzibiin. Sungguh kata Allah, benar-benar kami telah uji mereka orang sebelum kalian, sehingga nyata bagi Allah siapa mereka yang jujur dalam imannya dan siapa mereka yang dusta. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Arab datang mengaku kepada Nabi SAW beriman, Allah katakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui dari kalangan orang Arab datang dan mengatakan, kami beriman. Namun disangkal oleh beliau Rasulullah SAW. Seperti Allah katakan, kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Jangan kalian bicara kami beriman, tapi katakan kami Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah benar iman di hati dan di lisan sama-sama iman, maka akan beda. Akan beda sehingga dibedakan oleh Allah mana munafik, mana mukmin, dan tidak ada pada orang mukmin sifat munafik, begitupun pada munafikin tidak ada sifat mukminin. Beliau katakan, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang-orang munafik ada tiga. Idza ahdasa kadzaba, pertama ketika bicara ia dusta. Kedua, idza wa'ada khalafa, ketika janji ia ingkari. Wa idza tumina khana, ketiga ketika diberi amanah ia khianat. Maka tidak ada sifat ini pada orang-orang mukmin. Ini sifat munafik. Orang mukmin jujur, benar dalam bicara. Orang mukmin amanah dalam mengemban amanah. Dan orang mukmin selalu menepati janjinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau benar kita beriman, Allah pasti akan memenuhi janjinya untuk kita. Orang-orang munafik enggak mungkin akan dapat. Dikatakan dalam surat Munafikun, yaquluna lain akhrajn, kata mereka, orang-orang munafik berkata, jika kita keluarkan mereka, la nukhrijannal a'azzu minnal adzal, kata orang-orang munafik, pasti benar-benar akan mengeluarkan orang-orang yang mulia dari negeri Madinah ini, mereka orang-orang yang rendah. Ini anggapan orang munafik di Madinah. Lalu Allah katakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Allah katakan ketika orang-orang munafik bersumbar sombong menyatakan pasti kita akan usir mereka, yakni mu'minin yang bersama Nabi SAW dari Madinah, dan dikatakan mereka orang-orang yang rendah sedang kita orang-orang yang mulia, anggapan orang munafik. Allah katakan, sungguh kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Namun orang-orang munafik tidak pernah tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, wa kana haqqan 'ala nasrul mu'minin. Kalau benar kita beriman, pasti Allah akan terus dan selalu menolong kita, sehingga kita akan selalu menang dalam kehidupan ini. Kesusahan pun Allah akan memberi kemudahan, kesulitan akan dimudahkan, dan musuh pun akan dikalahkan. Tapi kalau kita tidak benar imannya, sungguh kita bisa dikuasai oleh musuh-musuh kita. Kemudian hadirin, kita tidak boleh merasa rendah. Kita tidak pantas untuk hina dan dihinakan. Kita lah yang mulia kalau benar kita beriman, kata Allah. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa rendah, merasa hina. Sungguh kalian benar-benar orang yang mulia bila engkau benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat sekali lagi hadirin, Allah tidak akan membiarkan kita dengan pengakuan semata. Aku beriman, lalu Allah biarkan kita begitu saja, tidak. Allah sampaikan, maka Allah liyadharul mu'minin ala ma antum alai. Allah taala tidak mungkin akan membiarkan kalian mukminin seperti apa adanya. Tidak mungkin Allah biarkan. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah pasti akan memisahkan siapa mereka yang baik dari yang buruk. Allah pisahkan siapa yang jujur, siapa yang dusta. Kaum mukminin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan bagi kita, siapakah mukmin yang benar, yang seperti apakah itu? Mereka itu seperti para sahabat yang Allah telah puji mereka dalam suratul Anfal. Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang mulia dan tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, bagi mereka ampunan. Wa rizqun karim, dan bagi mereka rizki yang mulia, yaitu surga Allah Ta'ala. Allah sebutkan sifat mereka. At-ta'ibuna al-'abiduna. Mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Kemudian mereka al-'abidun. Mereka orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Al-hamidun, mereka adalah orang-orang yang selalu memuji Allah. As-sa'ihun, mereka adalah orang-orang yang selalu melawat. War-raqi'una sajidun, mereka adalah orang-orang yang selalu ruku dan sujud, kata Allah Ta'ala. Al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar, mereka adalah orang yang selalu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mereka mencegah dari perkara yang mungkar. Wal-hafizuna li-hududillah, orang mukmin itu adalah mereka orang yang selalu menjaga hukum-hukum Allah, syariat Allah. Maka kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal ini semua, kita berarti sudah mencapai pada iman yang benar. Kalau belum, berarti kita perlu terus kita perbaiki. Terus kita upayakan perbaikan iman kita, hadirin. Kalau sudah mencapai kebenaran itulah, Allah katakan, wabashiril mu'minin. Gembiralah orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala. Dan Allah sampaikan, ciri utama mukmin itu adalah kejujurannya. Allah katakan, walau sadaqullah lakana khairul lahum. Andai saja mereka jujur dalam imannya, pastilah itu yang terbaik bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada teladan bagi kita untuk menjadi standar seperti apa orang yang jujur, Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau katakan dalam hadis, ala unabbi'ukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan pada kalian laki-laki di antara kalian yang kelak akan menjadi penduduk surga? Beliau menyebutkan an-nabi fil jannah. Nabi itu di surga. Was-siddiq fil jannah. Orang-orang yang jujur itu di surga. Yang dimaksud nabi-nabi kita Muhammad SAW dan para anbiya. As-siddiq seperti Abu Bakar. Was-syahid, orang-orang yang mati syahid, fil jannah, berada di surga. Dan beliau katakan, wal maulud, anak-anak yang mati dari anak-anak bayi kaum mukminin, fil jannah, ada di surga. Dan yang terakhir beliau katakan, war rajulu jar'akun fi nayhatil misri, seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di satu kota, la yazuruhu illa lillah, ia tidak menziarinya kecuali karena Allah, ia di surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai renungan terakhir bagi kita, dalam suratul Hujurat Allah Ta'ala katakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Allah katakan pada ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh yang namanya orang mukmin itu dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu ia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan ia pun berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Allah katakan, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Itulah hadirin yang diberitakan oleh Allah Ta'ala untuk menilai apakah benar iman kita ataukah tidak dari kejujuran kita. Dan jujur ini adalah ciri akhlak yang mulia. Maka dikatakan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik adalah yang paling, saya ulangi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang beriman semakin tampak kejujurannya, maka dengannya semakin banyak orang suka dan cinta padanya. Tapi orang kalau sudah dusta, maka orang pun akan jauh dan menjauh darinya. Orang akan meninggalkannya, karena sungguh kedustaan ini perkara yang jelek. Karenanya Nabi berpesan, iyyakum wasidq. Beliau pesan kepada kita, alaikum bisidqi. Wajib kalian untuk jujur. Ini wasiat Nabi. Inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur akan mengantarkanmu, jujur akan membimbingmu kepada perkara yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan itulah yang akan mengantarkanmu ke surga. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta akan mengantarkan pada perbuatan durhaka. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kalau sudah durhaka maka akan menyeret dia ke dalam api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya jujur atau dusta kita lebih tahu daripada orang lain. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, ya, setelah kita jujur kepada Allah, karena Allah Maha tahu. Orang lain bisa kita dustai, tapi Allah tidak. Orang lain bisa kita dustai, tapi diri kita sebenarnya tahu kita ini jujur atau dusta. Maka orang mukmin akan jujur kepada Allah. Dia tidak akan mendustai dirinya dan dia tidak akan mendustai saudaranya. Hadirin, raihlah kemuliaan dengan kejujuran ini. Karena sungguh mereka orang-orang yang jujur itulah yang kelak akan bersama para anbiya di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'ilil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltandur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wasiat Allah taala kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan masing-masing diri kita apa yang telah kita persiapkan untuk esok, yakni setelah kematian kita. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkan oleh kalian ucapan yang benar, ucapan yang jujur, karena ucapan yang benar ini akan menjadikan amal-amal kalian semakin baik, akan memperbaiki amal-amal kalian, dan dengannya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ialah orang yang akan dapat kebahagiaan yang besar. Demikian jamaah Jumat yang muliakan Allah, wasiat dari Allah Ta'ala untuk kita selalu bertakwa, untuk kita jujur, karena sungguh takwa dan jujur ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang itu jujur kecuali orang-orang yang takwa. Maka ahlul bid'ah, tidak ada pada mereka takwa, sebab dusta atas agama. Itu yang mereka lakukan. Ucapannya dusta, perbuatannya dusta. Dusta kepada Allah, dusta pada Rasulnya. Mereka melanggar sunnah Rasul SAW, mengatakan apa yang tidak diajarkan Nabi. Itu ahlul bid'ah, maka tidak ada pada mereka takwa. Nah, kita yang dibimbing dengan sunnah, jujurlah, sehingga kita akan selamat dengan kejujuran kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.